buatkan tubuh berdebar-debar. Aduhai, aduh seksinya, membuat jantungku berdebar-debar. Dekat-dekat padaku, jangan jauh dariku, nanti hatiku jadi beku. Aduhai, aduh cantiknya, betapa kau menggoncangkan hatiku. Aduhai, aduh seksinya, membuat jantungku berdebar-debar. Aduh, aduh.